Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وترياق الأخيار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعاله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد أنعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Pertama-tama yang saya muliakan hadratul habaib al muhtaramun wal ulama al izza para hadirin dan hadirat yang senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama ungkapan dari diri saya ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta saya mengajak kepada para hadirin sekalian untuk malam ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian nikmat, hidayah, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengayunkan langkah kita bersama di dalam satu wadah majlis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak lain tujuan kita berada di tempat ini kecuali ingin menyambung kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merajut kembali hubungan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keinginan kita untuk menambah nilai-nilai iman kita serta menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berkeinginan kuat untuk memperbaiki nilai-nilai akhlak dan moral kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwasannya tidak ada yang bisa menjadikan satu jaminan bagi kita dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdol, yang lebih mulia demi hubungan kita sesama kaum muslim, demi hubungan kita terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin, untuk membangkitkan generasi-generasi muda yang islami serta menjadikan anak-anak kita yang akan terlahir daripada keluarga kita untuk selamat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang perlu kita pikirkan, karena itu menjadi satu tanggung jawab kita bersama kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekarang bukan hidup di zaman yang terbaik seperti zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya zaman setelah aku dan setelah dari para sahabat dan para tabi'in semakin jelek dan semakin buruk. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan majlis yang demikian ini mampu mengangkat nilai-nilai iman kita, mampu mengangkat nilai-nilai Islam kita, sehingga kita betul-betul menjadi khair ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Banyak jeritan dan banyak keluhan daripada orang-orang tua kita, yang mana setiap hari telinga-telinga mereka, dada-dada mereka disesakkan dengan berita-berita yang membuat terkadang air mata menetes, yang terkadang menjadikan hati mereka galau dan risau, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di zaman akhir-akhir ini, kita sering melihat, mendengar berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, yang ada di sekitar kita. Kita menyaksikan bagaimana orang-orang tua mereka menangis dan menjerit ketika melihat anak laki-laki mereka tercandu narkoba. Ketika melihat bagaimana wanita-wanita, putri-putri mereka menggadaikan aurat mereka sehingga terperosok ke dalam jurang perzinaan, na'udzubillah min dzalik. Sekian banyak dada kita dan telinga kita dipenuhi dengan berita-berita yang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, di mana mereka sudah tidak lagi mengenal hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran, korupsi di mana-mana, kehancuran kaum pemuda. Dan ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-faqir berada di tempat ini ingin berbagi diskusi, berbagi daripada ilmu yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dasar wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, untuk selalu mengingatkan kepada kebenaran dan mengingatkan kepada kesabaran. Karena orientasi di zaman sekarang ini, para orang-orang tua mereka sudah lalai untuk mendidik anak-anak mereka. Bahkan generasi-generasi kita sudah mulai berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orientasi dan kiblat kita saat ini bukan lagi kepada urusan agama ataupun akhirat, tapi kiblat kita saat ini berkiblat kepada dunia materialistis. Satu contoh, zaman-zaman ini orang-orang yang berduit mereka lebih dihargai daripada orang-orang miskin. Saat ini jika ada acara-acara ataupun undangan-undangan dari para aghnia ataupun orang-orang kaya, maka kita berduin-duin mendatanginya karena melihat harta orang tersebut. Kita menyaksikan bahwasannya keduniaan, nilai materi menjadi ukuran daripada pemikiran kita. Sehingga kita saksikan ada di antara kita saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak memiliki harta, mereka sakit, mereka tidak berdaya, tapi kita acuh tak acuh daripada hal tersebut. Ini yang sangat kita sayangkan. Sedangkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengajarkan demikian. Maka bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana hal yang demikian ini terjadi di zaman ini? Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kita sudah sedikit demi sedikit meninggalkan pakaian iman dan pakaian Islam kita. Kita ibaratkan Islam dan iman ini seperti pakaian yang kapan kita pakai dan kapan kita buang. Kita khawatir kita menjadi orang-orang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya di akhir zaman ini seseorang mukmin di waktu pagi dia mukmin, tapi di waktu sore dia kafir. Di waktu sore dia mukmin, tapi di waktu pagi mereka kafir. Mengapa demikian? Itu sudah digambarkan oleh Habibuna Muhammad SAW. Di mana beliau dalam sabdanya, beliau mengatakan latatabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbi latatabatumuhum kila al-yahud wa an-nasara qala faman dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti kalian senantiasa akan mengikuti ajaran-ajaran daripada orang-orang sebelum kalian, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian pun akan ikut memasuki dalam tempat tersebut. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara?" Maka Rasulullah mengatakan, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Inilah fenomena yang terjadi saat-saat ini, di zaman ini, di mana kita lihat, coba kita lihat di daerah-daerah kita, mungkin di kampung-kampung kita, pernahkah kita mendengar ada tetangga kita ataupun keluarga kita yang belajar daripada ilmu fikih, ilmu syariat Islam? Apakah ada di kampung kita atau masyarakat kita yang dia mempelajari halal dan haram? Tanyakan pada diri kita. Itu bukan hanya sekedar tanggung jawab daripada seorang ulama, tapi tanggung jawab pada diri setiap orang Muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengaku ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi. Mungkin satu kampung hanya terdengar kalimatul Al-Quran, beberapa rumah saja. Kita merasa tidak terbebani dengan ilmu syariat. Kita merasa kadang sudah cukup kita menitipkan anak kita untuk belajar juz amma ataupun Al-Quran, tapi tidak pernah membekali mereka ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini menjadikan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Banyak sekali pemuda-pemuda kita yang tidak tahu bagaimana hukumnya menikah, bagaimana cara-cara menikah. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, saudari-saudara kita, perempuan-perempuan kita tidak tahu lagi hukumnya agama, bagaimana mereka menghadapi haid, bagaimana mereka menghadapi nifas dan sebagainya. Karena orang tua kita semuanya orientasinya kepada dunia. Bagaimana cara mereka menyekolahkan anak-anak mereka, tidak berpikir bagaimana akhirat mereka, yang mereka pikirkan hanya urusan dunia. Mereka sekolahkan mereka di tempat-tempat yang umum. Dan mereka orang-orang tua tidak merasa terbebani kalau anak-anaknya merasa pintar dalam bidang hukum. Terkadang kita justru menyuntik kepada pemikiran anak-anak kita yang tanpa sadar itu terjadi. Di mana banyak kita saksikan orang-orang tua yang mereka merasa gelisah atau mereka merasa susah jika melihat anaknya tidak naik sekolah atau naik kelas. Tapi tidak pernah ada orang tua yang merasa gelisah atau risau ketika anaknya tidak hafal Fatihah, ketika anaknya tidak bisa sholat, ketika anaknya tidak bisa baca Al-Quran, ketika anaknya tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Karena orientasi zaman sekarang ini dunia. Mereka hanya berpikir bagaimana anakku nanti menjadi orang yang bermanfaat dalam urusan dunia. Mereka bisa memiliki rumah yang bagus. Mereka bisa memiliki rumah yang mewah. Mereka bisa mendapatkan jabatan yang enak. Mendapatkan kedudukan yang bagus. Tidak pernah berpikir bagaimana nanti di akhirat. Maka solusinya seperti yang kita hadiri malam ini, yaitu kontak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kontak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan lagi apa yang telah dihidupkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita enggak kintir, kita enggak terseret kepada arus yang menakutkan. Mumpung masih ada waktu untuk menyelamatkan keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Alladhi waqudha an-nas wal hijara, yang mana bahan bakarnya api neraka ini bukan orang lain, tapi adalah bebatuan dan keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik, dan manusia-manusia bahan bakarnya. Apakah kita ridho anak-anak kita menjadi bahan bakarnya api neraka? Apakah kita ridho istri-istri kita, keluarga kita, kelak di akhirat justru kita yang memasukkan mereka untuk menjadi bahan bakarnya neraka? Na'udzubillah min dzalik. Maka saatnya sekarang kita ingin merubah diri kita, bergandengan bersama untuk kembali kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kita mengaku sebagai seorang muslim itu cukup. seorang badui pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah beriman kepadamu." Maka turun teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, katakan kepada badui tersebut, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan kepada badui tersebut bahwasanya dia lebih baik mengatakan dia Islam tapi tidak mengatakan dia beriman. Mengapa demikian? Qul qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena sendi-sendi iman belum menyentuh di hati mereka. Mereka hanya sekedar boleh mengatakan Islam tapi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika lo kalian beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul, niscaya tidak akan dikurangi amalan-amalan ibadah kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana figur daripada seorang mukmin? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa birasulih tsumma lam yartabu." Bahwasanya orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma lam yartabu," dan tidak akan pernah ada keraguan di dalam hati mereka. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan. Apa yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka justru berusaha untuk menghidupkan apa yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah membantah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi tolak pemikiran kita untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena itu satu-satunya jalan untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Sumalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Serta mereka selalu berusaha mengorbankan harta mereka, mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan urusan dunia. Mereka justru lebih memikirkan bagaimana kehidupan yang nanti di akhirat. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka-mereka itulah orang-orang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, zaman ini adalah zaman yang sangat mengkhawatirkan dan perlu untuk koreksi kepada diri kita masing-masing, untuk bersiap-siap diri merangkul keluarga kita, merangkul anak-anak kita. Kita selamatkan lebih dulu keluarga kita zaman ini, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Kaifa antum?" Bagaimana kalian wahai para sahabatku? "Idza tagha nisa'ukum wa fasuqa subbanukum wa taraktum jihadukum." Bagaimana kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian suatu saat akan menghadapi satu zaman di mana kaum perempuan sudah tidak lagi memperdulikan aturan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat sekarang ini banyak apa tidak kaum muslimat. InsyaAllah satu kampung sini semuanya kaum muslimat. Mereka mengaku sebagai orang-orang beragama Islam. Tapi berapa banyak dari mereka yang justru menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum?" Bagaimana kalian mampu akan menghadapi satu zaman di mana tagha nisa'ukum, kaum perempuannya sudah membelot, kaum perempuannya sudah acuh tak acuh, kaum perempuannya sudah tidak lagi peduli terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mengumbar aurat mereka, tidak takut kepada janji ancaman Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa fasuqa subhanukum," dan kaum pemudanya, kaum laki-lakinya sudah menjadi orang-orang fasik. Orientasi mereka bukan lagi kepada urusan akhirat. Orientasi mereka juga bukan lagi kepada urusan ilmu agama, tapi mereka lebih peduli untuk urusan pekerjaan, urusan dunia dan sebagainya. "Wa fasuqa subhanukum wa taraktum jihadukum," dan kalian mulai acuh tak acuh untuk membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli lagi urusan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika nabinya dihujat, ketika Islam dihujat, ketika Al-Quran dilecehkan, tidak peduli, tidak mau tahu. Tapi ketika partainya dihujat, ketika orang yang dihormati dihujat, ketika orang yang berduit dihujat, mereka bangkit dengan segala egonya, dengan segala kemarahannya untuk mempertahankan urusan dunia. Maka perlu kita perhatikan lagi nilai-nilai keimanan kita, ukuran iman kita sampai di mana. Sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Akah inun dzalika ya Rasulullah? Apakah yang demikian mengerikan ini akan terjadi wahai Nabi?" Sahabat masih mengatakan, "Ya Rasulullah, hal yang demikian ini sangat mengerikan, apakah terjadi wahai Nabi?" Nabi mengatakan, "Na'am. Akan terjadi," kata Rasulullah SAW. "Walladhi bin nafsi biyadih." Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW. "Walladhi ashaddu min dhalik sayakun," kata Rasulullah. Bahkan yang lebih mengerikan daripada itu akan terjadi, kata Rasulullah SAW. "Wa madhalika ya Rasulullah?" Apakah itu ya Rasulullah? Apakah ada yang lebih mengerikan daripada itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Kaifa antum?" Bagaimana kalian? "Idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau 'an munkarin." Suatu zaman kalian akan dihadapkan di mana kalian tidak peduli lagi untuk mengajak orang kepada kebaikan. Sungkan untuk mengajak kepada kebaikan. Takut untuk mengajak kebaikan. Dan tidak pernah mencegah daripada kemungkaran. Tidak peduli di kampungnya ada judi, di kampungnya ada sabung ayam, di kampungnya ada narkoba, tidak mau peduli. Seakan-akan mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Takut hartanya diambil, takut nyawanya diambil, takut usahanya akan ludes. Maka itu ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. "Kaifa antum idza lam ta'mur bima'rufin wa lam tanhau 'an munkarin?" Akah inun dzalika ya Rasulullah? Apakah itu akan terjadi wahai Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, "Na'am, bal asyaddu min dzalika sayakun," kata Rasulullah. Bahkan yang lebih hebat daripada itu akan terjadi, kata Rasulullah SAW. "Wa madzalika ya Rasulullah?" Apakah itu wahai Nabi Muhammad SAW? Apakah ada yang lebih hebat daripada itu wahai Nabi? Nabi mengatakan, "Kaifa antum? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkar ma'rufan? Na'udzubillah min dzalik." Bagaimana suatu saat kalian akan dihadapkan di mana kalian akan melihat sebuah kebaikan akan dianggap sebagai kemungkaran? Majelis maulid mungkin oleh sebagian kelompok dianggap sebagai hal yang dolal, sebagai kemungkaran. Tapi ketika kemungkaran bergejolak, dangdutan di sana-sini, mereka mengatakan itu hak asasi manusia. Tapi ketika orang berzikir kepada Allah, dikatakan sebuah kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Di mana orang mengajak kepada kebaikan, justru mereka sekarang harus pakai legalisasi. Harus ada surat-menyurat, harus ada urusan. Mereka menjadikan itu suatu hal yang harus diperhatikan. Dikhawatirkan teroris. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi selalu dibela oleh mereka. Maka semua ini adalah kerjaan daripada orang-orang yang tidak cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Akah inun dzalika ya Rasulullah? Apakah itu akan terjadi wahai Nabi?" Nabi mengatakan, "Bal asyaddu min dzalika sayakun," bahkan yang lebih daripada itu akan terjadi, kata Rasulullah SAW. "Wa madzalika ya Rasulullah?" Sambil bergetar semua sahabat Nabi mengatakan hal tersebut, mereka khawatir akan terjadi kepada mereka. Apakah itu wahai Nabi? Nabi mengatakan, kaifa antum idza nuhitum 'anil ma'ruf wa umirtum bil munkar?" Bagaimana kalian kalau nanti suatu saat justru kalian akan dihalang-halangi, akan dilarang untuk berbuat kemakrufan, dan kalian akan dijebloskan, akan ditarik untuk selalu memerintahkan kepada kemungkaran? Itu akan terjadi, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua terjadi saat ini. Kita bisa memisalkan dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Satu contoh, kalau kita masuk ke satu lembaga, ya mungkin saya tidak menyebut lembaga, ya mungkin sesuatu lembaga, tapi ketika kita enggak menyogok, kita enggak korupsi di situ, maka kita akan dipersulit untuk masuk di situ. Tapi kalau kalian mau bersama-sama untuk melakukan kemungkaran, maka di situ pasti akan ditolong. Karena kita sudah dilibatkan dalam kemungkaran dan diperintahkan untuk berbuat mungkar. Tapi kalau Anda jujur, Anda lurus, mengikuti Allah dan Rasul, tidak akan disukai, bahkan akan dikucilkan. Kalau bisa jangan dimasukkan orang demikian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini semua telah terjadi pada zaman saat ini. Maka sahabat lagi bertanya, aka'inu dhalika ya Rasulullah? Apakah akan terjadi yang demikian ya Rasulullah? Na'am, kata Rasulullah. Akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Bal asyaddu min dhalik sayakun. Bahkan yang lebih hebat dan lebih berat daripada itu akan terjadi. Tapi Nabi tidak menyebutkan hal yang lebih lanjut. Beliau cuma mengatakan, bi halaftu. Demi Allah, aku bersumpah, kata Rasulullah SAW. La utihanna lahum fitnatan yasirul halimu fihi hayran. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan musibah, akan menurunkan satu bencana yang terjadi sebagai fitnah terhadap umat ini. Sehingga orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, mereka bingung mau kemana. Ke kanan mereka melihat kemungkaran, ke kiri melihat kemungkaran, ke depan mereka melihat kemaksiatan, ke belakang mereka melihat kemaksiatan. Akan kemana mereka? Justru kadang kemungkaran-kemungkaran dikasih hiasan-hiasan sebagai kemakrufan. Tidak akan paham orang yang baik akan kemana. Sehingga disitulah banyak sekali ulama-ulama akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga umat ini tidak tahu arah mereka akan kemana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka solusinya adalah satu. Resepnya adalah satu. Kalau kita mau membuka Al-Quranul Karim, di situ Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik. Kalau kita menginginkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, kalau kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita ingin berpelukan bersama di dunia sampai di akhirat, satu kuncinya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita ingin mendapatkan kecintaan daripada Allah, kita kelak mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, satu kuncinya ittiba habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu solusinya, itu resep yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita lepas dari hal tersebut. Janganlah kita lepas daripada hal tersebut. Ajak keluarga kita, tanamkan dalam keluarga kita, dalam tanamkan dalam putri-putri kita, anak-anak kita, dodokkan mereka di rumah-rumah kita. Ajari keluarga mereka, keluarga kita tentang syariat Allah. Ajari mereka untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kelak kita enggak dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Karena nanti di akhirat bukan orang lain yang akan menyeret kita. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yata'allaqu birrajuli yawmal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Pertama nanti yang akan menjegal kita untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang lain. Kita sekarang banyak lihat orang-orang tua kita, mungkin ada orang-orang tua yang duduk di masjid, mereka ikut majlis tapi anaknya narkoba. Mungkin kita bisa melihat bapaknya ikut maulid, bapaknya ikut pengajian di sana sini, tapi anak perempuannya keloyongan di jalan, dipakai oleh laki-laki yang tidak halal. Itu sekarang terjadi. Apakah orang tua gini akan tenang hidupnya di akhirat? Dikatakan Rasulullah SAW, awalu ma yata'allaqu birrajuli yawmal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Pertama kali yang akan menjegal orang tua ketika akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala bukan tetangganya, bukan orang lain, tapi anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Di mana mereka ketika nanti di akhirat menuntut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, suamiku, ya Allah, bapakku, semenjak aku kecil tidak pernah dikenalkan kepada ajaranmu, semenjak aku kecil tidak pernah ditanamkan untuk menjalankan sholat lima waktu, tidak pernah aku diajari untuk mengenal syariatmu, sehingga aku dewasa tidak tahu siapa Nabi Muhammad, sehingga aku dewasa tidak tahu hukum-hukum Allah, maka jangan kau hukum aku ya Allah, hukumlah orang tuaku yang dia walaupun senang hadir majelis maulid atau majelis taklim, tapi dia tidak pernah peduli kepada keluarganya. Itu yang perlu kau seret ya Allah. Maka Allah pun menyeret orang tua yang demikian dan memasukkan anaknya ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, mumpung kita masih ada kesempatan, zaman sudah semakin rusak, maka solusinya, resep yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanamkan kembali kecintaan kepada Allah, tanamkan kembali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak panjang umur kita di dunia, sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat, semuanya akan pindah di akhirat. Maka di situ akan menentukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Renungkan ayat itu, kita semua akan berada di tempat itu. Maka kebahagiaan yang hakikat kebenaran kebahagiaan adalah mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan nanti bersama barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis ini menjadi pembuka hati kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan dalam diri kita kecintaan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga anak-anak kita, putri-putri kita, putra kita terselamatkan daripada fitnatuz zaman, terselamatkan daripada fitnah yang mengerikan yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada anak-anak kita dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama anak-anak kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.